Hukum Mim Sukun. Hukum bacaan Mim Sukun terdiri dari tiga macam, yaitu 1. Idgham Mimi, 2. Ikhfa Syafawi, 3. Idhar Syafawi.